pada siang hari ini, yaitu pada hari yang ke-11, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan baik fisik ataupun jasmani. Demikian juga kita tidak lupa memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat pengikut-pengikut beliau sampai di akhir kiamat nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Kesehatan Kabupaten Kapuas, yang terhormat Bapak Dr. Jumatil Fajar, yang terhormat dan saya muliakan Bapak Dr. Ranes Hadi Nafi Abnur, yang berkenan hadir pada siang hari ini, serta Bapak dan Ibu-Ibu kaum muslimin dan muslimat dari Forum Ukhuwah Islamiyah di Kesehatan Kabupaten Kapuas. Bapak dan Ibu-Ibu, dalam rangka bulan suci Ramadan, syukur alhamdulillah Forum Ukhuwah Islamiyah di Kesehatan Kabupaten Kapuas sudah dua kali, hari Sabtu Pak, telah melaksanakan tausiah termasuk hari ini. Dan syukur alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul atau hadir di ruangan ini untuk mempersingkat waktu. Baiklah, kita sama-sama mendengarkan atau mengikuti ceramah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nabi Abang. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبينا لنا صراطه المستقيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang terhormat dan yang mulia Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, para pejabat Bapak Dr. Fajar, dan yang terhormat serta mulia Ketua Ukhuwah Islamiyah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah Dinas Kesehatan yang mempercayakan kepada kami untuk bersama-sama silaturahmi pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Bapak sekalian yang berkenan hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Dan sekiranya kami yang mengisi ceramah ini tidak ada kelebihan dari Bapak sekalian, dan kalau ada kekurangan atau tidak sesuai dengan selera Bapak sekalian, saya pribadi mohon maaf dan dimaklumi kiranya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ini alhamdulillah masih berada di bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan nantinya menggapai kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan di akhirat yang akan datang. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita ini diberikan Allah kemampuan dan kemauan untuk meneruskan sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, yang nantinya kita semuanya setidak-tidaknya bisa mengunjungi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, dan juga kita bersama-sama mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, dan waktu yang semacam ini sebenarnya yang paling nyaman itu tidur, karena ini sudah jam bebas dari kantor. Oleh karena itu Bapak sekalian, untuk tidak mengurangi hajat Bapak sekalian, saya mengizinkan untuk tidur sambil duduk. Yang penting hanya bisa mendengar apa yang dapat kami sampaikan. Memang Bapak sekalian, pertemuan semacam ini sangat besar manfaatnya. Kalau kita bisa bertemu, berdapat, berkumpul, bersatu, itu nikmat. Jadi kalau Bapak itu berkumpul, bersatu, itu nikmat, baik di rumah maupun di kantor. Lebih-lebih lagi kalau di rumah berkumpul jadi satu, itu nikmat sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, memang nikmat ini semua keinginan kita. Semua orang itu senang pada yang nyaman. Baik pegawai kesehatan, saya kira ingin juga yang nyaman-nyaman. Makan ingin yang nyaman, minum ingin yang nyaman, pegawai ingin yang nyaman, gajinya ganal. Nah kalau bisa begitu semuanya kan. Nah jadi semua yang ingin nyaman. Kenapa demikian? Karena dalam unsur manusia itu ada dua hal. Yang pertama ada akal, dan yang kedua ada nafsu. Nafsu itulah yang ingin nyaman terus. Kita ketemu dalam kitab Duratun Nasihin tentang akal. Allah menjadikan akal duluan sebelum nafsu ini, belum dimasukkan ke dalam manusia ini. Jadi akal itu dipanggil Allah, "Hi akal, coba ke sini, dekat-dekat dengan saya." Ujar akal, "Ya Allah, saya siap melaksanakan tugas dan perintahkan Allah, dan saya ini adalah orang yang baik." Lalu Allah puji akal itu yang dengan terbaik-baik pujian. Maka dalam Al-Quran itu hampir berapa ratus kali kalimat tentang akal. Apala ya'qilun, apala yubsirun, apala tafakkarun, wa ila as-samai kayfa rufi'at. Coba lihat langit yang berdiri tanpa tiang, semua akal. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, lihat bumi yang menjulang, semuanya akal. Jadi akal yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu orang yang berakal itulah maka wajib dia melaksanakan syariat, baik sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau tidak berakal, tidak wajib puasa. Jadi Bapak Ibu kalau hendak ada puasa, buat saja gigilan sumat di rumah. Nah hilang akal, tidak punya akal. Nanti diperiksa oleh dokter Fajar, wah ini akalnya kurang bilangnya, ada tensinya, akalnya kurang, tidak usah puasa, dibebaskan oleh, nah ini akal itu. Nah kalau nafsu dibuat juga oleh Allah, dipanggil nafsu, hei nafsu, kata Allah, coba ke sini. Dekat nafsu itu sama Allah, lalu kata Allah, lalu diberkata, kamu-kamu, saya-saya, kata nafsu, lawan Tuhan, Tuhan ini kayak itu. Jadi kalau pimpinan Tuhan ini kayak itu nafsu sudah bicaranya. Ya Allah, mari panggil pimpinan, hei, pimpinan ke sini, sampian-sampian, saya-saya bilangnya, nah itu nafsu itu. Lalu Allah benci, lempar 100 tahun ke neraka jahanam. Nah maka itu kalau malam pimpinan, kidul lempar ke daerah manakah, ke Pujon kah, ke mana kah, mentangai kah, ke urusan pimpinan. Nah, karena bencinya itu, lalu lempar 100 tahun ke jahanam. Oh, bayangkan. Dipanggil lagi, diulang lagi. Nah, dipanggil lagi, kayak itu aja pulang. Apa jawabannya? Bapak-bapak, saya-saya jawabannya. Lempar lagi ke neraka jahanam. 100 kali, 100 tahun ke jahanam. Dipanggil lagi, hanya mengakui ulun pae salah aja nafsu. Nah, jadi kalau ada dua kali memindah orang tuh hanya berpindah mengakunya itu kesalahan. Itu kalau kita jadi kepala kantor dulu, wah ini dua kali pindah, panggil hanya sabar, baru saya tepatkan yang tepat-tepatnya itu. Nah itu pakai sistem itu sudah ada manajemen dari sana. Jadi kalau orang salah, kata kalau dilihatkan, makin membangat di kantor itu udah pindah aja jauh sedikit. Karena tarik pulang. Nah ini bosnya. Nah ini teori ini bisa kita kembangkan. Nanti dikaji teori ini. Nah ini teori. Nah sekarang, nah karena nafsu ini jaka bahasa Banjar itu macal, nakal, maka nafsu ini yang dikekang pada saat bulan Ramadan ini. Nafsu yang dikekang, menahan nafsu lalu diperintahkan puasa. Supaya nafsu ini tunduk tangan kita, tunduk oleh akal. Lalu Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Jadi di sini yang disuruh itu orang-orang yang beriman. Hakikat orang yang beriman menurut Imam Ghazali, orang beriman nih hakikatnya, yang pertama orang itu sadar bahwa dia itu nanti pasti mati, itu baru beriman. Tapi kalau belum sadar bahwa dia mati, maka orang itu belum beriman. Coba lihat kendaraan-kendaraan karena akan di malam, naik ke atas trotoar itu, naik lagi ke sana, dia tidak sadar bahwa mati, dia saat itu tidak beriman, Pak. Atau kita makan minuman yang keras sehingga kita mabuk, itu tidak beriman dia, karena tidak sadar bahwa mati ada nanti. Nah, jadi orang sadar yang mati itu termasuk beriman. Jadi bapak-bapak sekalian yang macam kita ini sadar bahwa suatu saat nanti mati. Dan kalau sudah mati, bini diambil orang, ya Allah, laki diambil orang. Coba bayangkan, nang sayang benar tuh bepadah waktu lagi nang pacaran, wahai kanda yang tercinta, bua meruwer merasa mati, wahai dina tercinta, kita bila mati sama mati, hidup sama mah hidup, nyata ya mati sama mati, hidup sama hidup. Atas mati, sudah inna lillahi inna ilaihi raji'un, kada 8 lagi 4. Bini kita tuh menangis 2 hari aja. Mbak itu dia mencari pasangan. Laki min 7 aduh 2 hari aja menangis, malah mendua kemudian mati bini ku lakas. Ya kalau kalian itu man, laki itu aja sama aja. Nah, jadi itu kada tahu aja janji ini. Janji apa sebenarnya nang itu tuh? Tapi kalau kita masa nafsu bicara, orang pacaran itu menurut penelitian nafsu yang lebih banyak bicara, bukan akal. Maka itu mau aja di buah kayu, di pinggir trotoar, di pinggir anu. Saya pernah sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi apa sembahyang, aku naik ke atas yang itu. Sekalinya ada orang pacaran di masjid itu di apa namanya di pinggir ini. Nah, baca bangunan. Amun bini seorang kada aku marah gap itu nak kupar hobinya beragam di masjid itu. Di rumah ini kada waktu, an marah gap ini. Nah, bangunan itu berarti pacaran di situ. Nah, ini sekalian, itu nafsu yang bicara. Oleh karena itu kita ini mengendalikan nafsu saat puasa ini. Nah, orang beriman sadar itu bahwa mati. Orang beriman itu sadar lagi bahwa dia pekerjaan yang dia kerjakan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat pekerjaan itu, mulai dari rumah berangkat ke sini, bepadah ke kantor, ternyata kada ke kantor, mulai di kantor bepadah minta izin beberi ke rumah, ternyata kada ke rumah, itu dicatat oleh Allah. Wah, ini orangnya ini. Karena Allah melihat. Itu yakin kita beriman. Kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Dicatat malaikat kiraman katibin, yang baik-baik, yang kada baik, kada baik. Mudah-mudahan malaikat itu kada mencatat nih kita nang kada baik. Ya Allah, yang taling-alingnya malaikat, ditegulingnya malaikat. Karena ada zaman Nabi saya itu pernah terjadi. Terus mati orang. Nah, mati, namanya taruhlah Nafiah mati. Nah, setelah itu, kenapa maka datang pulang orang Nafiah ini? Nah, ada pulang Nafiah. Ternyata malaikat Israel salah mencabut alamatnya yang salah. Nah, oleh karena itu alamat tepat-tepat kita. Alamatnya salah, Nafiah sama, ngarang alamatnya tercabut yang lain. Rupanya malaikat Israel bisa juga tadi. Nah, itu ibarat dokter salah suntik, biasa juga itu. Kan, biasa juga dokter salah suntik itu. Nah, seharusnya penyakit vaksinasi, ternyata apakah bisa terjadi. Nah, ini cerita zaman Nabi Isa AS. Nah, lalu dihidupkan Nabi Isa, ya, selanjutnya bisa hidup oleh Nabi Isa. Itu hebat juga Nabi Isa itu, mujizat Nabi Isa AS. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berikutnya, orang yang beriman ini sadar bahwa rezeki itu sehat, rezeki apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, kita pegawai itu bergaji. Sebenarnya itu hakikat Allah menentukan gaji itu. Biar kita kayak apa aja nak meminta kelebihan, maka itu ukurannya. Kira kawa. Tapi kalau ketetapan Allah, Pak Fajar ini sebulan dapat 20 juta, bulan ini, bulan dulu 5 juta, namanya. Itu sudah ketentuan. Nah, Bahasanya ini haji ini dapat 5 juta, 10 juta ketentuan Allah. Nah, jadi rezeki itu hakikatnya ketentuan Allah. Walaupun kita berniat apa aja, kalau ada yang ada sugih, ya sekali sugih. Contohnya aku nih. Ada yang jauh berkata, aku seorang. Aku berniat supaya sugih. Proyek, bukan akan aku planunya. Seumuran jadi tempro. Ada sugih juga, Pak. Bahanda menjuhi di Pemprov itu ada inspektur datang habis. Nah, jadi kan kata Allah aja. Ada anak kebetita datang habis. Ada irjen datang habis. Dan ada sugi. Kenapa anak sugi? Padahal aku kumpulkan duit sudah. Tahu aku masalah itu. Dan mati pun ini kesempatan juga nih. Tengah ada satu bicara. Datang irjen. Nah, kalau bahasa Banjar, bangai, separuh, habis. Nah, ada jadi sugi. Nah, oleh karena itu, nanti kata ada kayak apa? Pekerjaannya pas. Ayo bayangkan. Sekalinya kawanku di pelihari itu sama jabatan sugih ini. Karena ada garisannya itu sugih dia. Di tangan ada sugih. Nah. Nah, itu garisnya di tangan, tadi di pantat enggak ada. Di tangan ada sugih. Jadi waktu sama-sama Pak Bupati kami itu calon bupati. Yang tadi kan gubernur sama bupati. Pas aku nih yang mengesah itu nah. Jadi jalan-jalan Kapolres, jadi kok amun Pak Bupati ini sudah ada gurisannya sugih. Memang orang sugih itu dahulu. Jadi jalan Kapolres, kayak aku dipang, kenapa yang periksa aja. Padahal pada waktu selesai ceramah itu, gua ini Kapolres, aku sugih aja pacang aja kok. Rancana sugih, rancana aku disayang aja. Bah. Nah, jadi di sini kan ada tanda sugih. Di tangan. Jakanya ada yang ilmu pintar, yang melihat aku ini kan sugih. Papok beli main berusaha. Ya Allah. Nah, tapi karena ini ikhtiar, mudah-mudahan bisa kaya. Nah, itulah keinginan kita manusia ini. Pasti ingin yang nyaman, pasti ingin yang banyak. Nah, mampu kada mengendalikan nafsu ini. Karena puasa ini judulnya mengendalikan hawa nafsu. Coba bayangkan sama puasa di sini. Adalah Bapak Ibu sekalian berpikir yang kada baik kada ada lo. Awak kerja lama, ada beda ya. Ya, hendak makan kedua ini, hendak minum kedua ini, Tuhan melihat. Jangan Allah tuh ada melihat bersembunyi di dia minum itu banyakin. Ada apa? Tapi kan yakin Allah melihat kada wani minum. Cakanya kepala dinas saja ibu ani jangan melihat kada apa-apa aman aja. Ini Allah yang melihat loh kada wani ya. Nah, kalau macam itu nanti kita pindahkan ke pekerjaan kita, maka semuanya pekerjaan itu aman. Tidak perlu BPK, tidak perlu KPK, tidak perlu irjen, aman. Tapi kita ini kada mampu begitu. Kada mampu gitu. Wah, aku aja ada mampu, apalagi dia orang lain bapaknya sama aja kan. Nah, ini sekalian, inilah pekerjaan karena nafsu. Nah, oleh karena puasa ini kita agar puasa kita yang baik, maka yang pertama hendaknya tazkiyatul niyat, niatnya diutamakan. Berniat malam hari, menurut semua imam, kata Imam Ahmad yang membolehkan berniat hanya sebulan sekali untuk satu bulan. Selain itu, Imam Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi, semua harus berniat puasa malam hari. Niat itu di hati, bukan di lapas. Lapas itu hanya menggiring untuk hati. Jadi hati yang berniat, saja aku puasa besok hari belum berada, ya terserah salah, selesai kan. Nah, hati itu hebat. Maka itu kalau hati itu baik, baik semuanya. Ya kan? Innal fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat salaha amalu. Baja fasadat patas amalu. Wa ala wa ya qalbi. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kita hati itu saya tidak tahu bentuknya. Itu yang dokter yang tahu kan, ada sakit hati kan di sini kan. Nah, kalau baik hati itu baik bilangnya semuanya. Kalau hati itu kada baik semuanya. Ala wa ya qalbu. Itulah namanya hati. Sampai hati ini dipakai orang kata-kata hendak menyeberang, hati-hati menyeberang. Orang kalau mau dipadahi disebut keras hati. Orang stres karena cinta patah hati. Bayangkan, ada pemaya di sini ada nang patah hati, namanya cinta patah hati. Nah, ada orang apanya pemberian, yang kayak Pak Haji ini memberi banyak duit, kayak ibu dokter ketua jawa kepala dinas ini, no beri anak buah belum puasanya sebulan, murah hati namanya. Nah, ya kan bisa itu. Kado THR tuh hak kita. Sekarang hak ibu berikan. Nah ini. Karena sedekah yang paling baik, sedekah bulan Ramadan 70 kali ganda. aku tuh mau buat duit, kubarin lah semuaan orang ini. Cuma kebetulan ini sekali jadi sugi. Nah, jadinya sugi, nah bari dia sebertaan. Kita ini menghadang sugihnya bangun. Hei apa, maksudnya kita jangan cukup kan? Padahal Quran menegaskan, alladzina yumpiquna fisarra'i wadharra wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas. Artinya apa? Orang-orang yang beriman itu hendaknya membelanjakan harta di kala nyaman kah, di kala sakit kah? Nah, itu seharusnya. Ini kadang-kadang sugih aja belanja nang waktu nyaman, hanya belanjakan nang sakit kah ada. Nang sakit sama aja belanjakan harta benda. Nah, ini. Nah, ini harapan kita semuaan bulan ganda ini. Nah, itu ibu sekalian, jadi berarti kehidupan kita ini harus menjaga puasa ini yang membatalkan. Membatalkan kan banyak. Membatalkan cara itu makan minum bersetubuh sengaja, makan minum bersengaja, mungkin bisa bersetubuh tidak sengaja, Pak. Ya kan? Istri kita itu kadang-kadang tidur tidak pakai celana siang hari. Kan sama aja kan? Tadi ingat bahwa puasa. Nah, lalu kalau lalu lingah aja lalu auto. Tapi kalau ingat stop. Nah, itu bisa makan minum kalau ingat. Ada batal puasa. Atau kita berjalan ke pasar, membuka mulut, lempar uang ke kudung, masuk ke dalam. Ada apa-apa, mana aja itu harus diraja juga. Kurang melemparannya. Anak mengurak kalau lagi. Apa kali kali nyetagu kayak sama sekali. Aman aja kan, aman sebutin wadah dua ke dalam kerongkongan. Nah, itu tidak sengaja.